إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Sondowo rahimani wa rahimakumullah, demikian juga pendengar radio muslim yang berbahagia, mulai kesempatan Jumat pagi ini kita akan membaca risalah atau buku tipis yang berjudul Tasmiyatul Maulud, pemberian nama untuk anak, karya Syekh Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid rahimallahu ta'ala. Langsung pada kita langsung berijak pada masuk muqaddimah. Al-muqaddimah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa innal isma unwanul musamma. Sesungguhnya nama itu menunjukkan si pemilik nama. Dalilun alaihi, dan menunjukkan siapakah si pemilik nama. Dan nama itu daruratun, satu hal yang sangat vital untuk supaya kita bisa tafahum, bertukar pemahaman dengan si pemilik nama. Wa minhu, dan supaya kita bisa paham perkataannya. Wa ilaihi, dan kita bisa memahamkannya. Bahwa dan nama lil maulud, bagi anak adalah zinah, adalah hiasan yang mempercantik, yang memperindah. Wa wi'a, dan wadah. Wa syiar, dan simbol. Yud'abihi, yang seorang manusia itu akan dipanggil dengan namanya tersebut di akhirat dan di dunia. Ya, maka bukan hanya di dunia jelas. Namun demikian juga nama yang jadi milik seseorang itu akan Allah pakai untuk memanggilnya di akhirat nanti. Wa tanwihun bid-din, dan nama itu menunjukkan agamanya seseorang. Ya, maka tentu jika seorang namanya Muhammad atau seorang namanya Ahmad, maka kita akan bisa memastikan dia adalah seorang Muslim. Jika seorang itu namanya Cecilia, Franciscus, Agnes, ya, maka kita pun bisa memastikan dia adalah Nasrani. Wa isyaron, dan nama itu menunjukkan bi annahu min ahlihi, bahasanya dia adalah umat satu agama tertentu. Oleh karena itu, lihatlah orang yang masuk dalam agama Allah itu Islam, bagaimanakah dia mengubah namanya menuju nama yang syar'i. Li'annahu lau syi'arun, karena itu adalah simbol agama. Summa huwa ramzun, demikian juga nama itu adalah simbol. Yu'abbir, yang menunjukkan anhuwiyah, identitas orang tuanya. Orang tuanya ini penggemar sepak bola, ataukah kemudian yang lainnya penggemar artis, ketahuan dari nama anaknya. Anaknya namanya Ronaldo, ini jelas ini. Anaknya namanya Zidane atau apa? Oh, ini penggemar sepak bola. Maka dia menjadi identitas untuk orang tuanya. Di antara cara untuk mengetahui gimana orang tuanya, lihat nama anak-anaknya. Oh, atau kemudian orang tua ini mengalami fase dalam kehidupan, nama anak pertama sama kedua namanya seperti itu, anak yang nomor tiga namanya lain. Berarti ada proses proses perubahan pada diri orang tua tersebut seiring dengan kehadiran anaknya. Maka sejarah kehidupan orang bisa ditebak dari nama anaknya. Wa mi'yarun daqiqan li diyanatihi. Dan dia adalah parameter yang sangat akurat li diyanatihi untuk menunjukkan kualitas agama orang tuanya. Satu tolak ukur yang akurat artinya tingkat melesetnya kecil ya. Tingkat melesetnya kecil. Ini artinya tingkat kepastiannya tinggi. Ini anaknya namanya pemain bola sudah itu kemungkinan kalau orang tuanya enggak suka bola itu ya kecil sekali lah. Nah, karena dia adalah mi'yarun daqiq. Ya, dia adalah satu parameter yang sangat sangat akurat lidianah untuk kualitas agama seseorang. Wawadan nama anak fitoba'i innas dalam tabiat manusia itu lahu i'tibarat. Itu satu hal yang terpandang, satu yang dipandang wadilalat dan satu hal yang dipertimbangkan. Oleh karena itu maka itu oleh karena itu kita jumpai sebagian orang tua sampai berhari-hari berpikir ini anaknya namanya apa, ini ataukah itu. Kenapa demikian? Karena mereka menilai, dan itu meskipun orang itu orang awam, dan ini tabiat manusia ini punya memandang istimewanya nama anak. Fawa indah maka menurut manusia, normalnya manusia, anak nama itu seperti pakaian. Jika yang namanya pakaian, jika terlalu pendek sehingga tidak memenuhi kebutuhan maka jelek, terlalu panjang, pakaian yang terlalu panjang itu juga jelek. Harus yang pas. Oleh karena itu sampai berhari-hari nama anak itu dipikirkan, bahkan sampai istikharah dan minta pertimbangan si ini dan itu, si A dan si B, cuma untuk memberikan keputusan nama apa yang pas untuk anaknya. Oleh karena itu maka jadilah orang yang memiliki hak untuk memberikan nama kepada anak, yaitu seorang ayah, dia maksuron, dia tertawan, dia terikat dalam wadah syariat. Dan tentu jika dia orang Arab, maka dia juga terikat dengan bahasanya orang Arab yang gamblang, sehingga dia tidak melakukan kejahatan kepada anaknya. Bismin dengan memberi nama Yasinuhu yang jelek untuk anaknya. Wa min abrazi simatihi, dan di antara simah ciri yang paling menonjol untuk nama yang syar'i, alla yakuna fil ismi tashabuhun bi a'da'illah. Dan nama anak tersebut tidak ada padanya keserupaan dengan nama khas musuh-musuh Allah, itu orang kafir. Dalika nau'u, namun nama yang menyerupai orang-orang kafir, nama jenis itu adalah minal ismi, di antara nama yang berlomba-lomba memberi nama dengannya sebagian ahlu milatina, sebagian kaum muslimin, orang yang beragama dengan agama kita. Yang ini adalah dampak atau natijah hasil ittisalul masyariq wal bil magharib, ya, terhubungnya negeri timur dan barat. Atau karena paparan media massa yang rusak, ditambah ghaflatin minan nas, lalainya manusia, wa jahlin min akharin, dan kebodohan manusia yang lain, wa khafti junahin wa tarakhin, dan rendahnya khafdi itu rendah, junah sayap, tarakhin ya lentur tidak keras dalam menggenggam fadil akhlak, akhlak dan perilaku yang mulia dan luhur. Maka kenapa nama-nama orang kafir tersebar di tengah-tengah kaum muslimin? Beliau katakan karena era globalisasi. Dampak dari globalisasi kemudian kemudian promosi dari yang dilakukan oleh media massa yang punya kesan kalau menghebat-hebatkan tokoh-tokoh kafir tertentu, ditambah kaum musliminnya sebenarnya tahu namun kurang perhatian atau memang tidak mengerti semacam itu sebagai satu hal yang terlarang. Ditambah tidak sungguh-sungguh dalam memegang berupaya untuk berakhlak dengan akhlak mulia dalam Islam. Walakin itu subhanallah, kam waqa'a betapa banyak tersumus dalam perangkapnya min unasin sejumlah manusia yusyari ilaihim, sejumlah manusia yang terpandang. Ini, manusia yang terpandang, itu bahasa Arabnya yusyaru ilaihim, diisyaratkan padanya. Siapakah jika artinya dia adalah sejumlah orang yang jika ada orang yang bertanya siapakah tokoh masyarakat di sini, maka orang pun mengisyaratkan dengan jari telunjuknya si A, si B. Ini, siapakah orang yang faham agama, ngerti agama, ini, Mbah Kaum, Mbah Rois di sini, oh itu rumahnya. Maka orang akan berisyarat padanya. Kam min azimil qadri fi nafsihi qad nama fi jubbatil malahin. Betapa banyak min azimil qadri, orang yang memiliki martabat yang tinggi fi nafsihi, dirinya adalah seorang yang martabatnya tinggi, dia tidur dalam jubah malah. Malah bisa maknanya nelayan, bisa maknanya penjual garam. Nih. Illa innahu la yurthi li halihim ingatlah innahu la yurthi li halihim, sungguh keadaan mereka adalah satu hal yang patut untuk diratapi, disesali. It kaifa tarahu mutasalsilan, bagaimanakah anda lihat orang tersebut, itu adalah rangkaian dari keturunan orang Islam aslab, artinya anak kandung, kasabikah adzahabiyah, yang dia itu seperti sabikah cetakan emas, emas cetakan, emas batangan yang tercetak. Ya, maka dia adalah namun satu hal yang sangat disayangkan, satu hal yang layak untuk diratapi, keadaan sebagian kaum muslimin yang dia adalah tulen keturunan seorang muslim, sudah tercetak dari awalnya adalah sebagai seorang muslim. Thumma tamuju bi al-ahwa, kemudian gelombang hawa nafsu itu menerpanya. Fayas baru, maka kemudian dia bentuk, dia cetak anaknya bihuwiyah ajnabiyah dengan identitas non-muslim, dengan identitas yang asing. Musamian bi asma'i kaumin, dia namai anaknya dengan nama sekelompok orang yang Allah murka pada mereka, itulah orang Yahudi dan Nasrani, orang komunis, dan yang lainnya dari bangsa-bangsa kafir. Maka menjadi kewajiban kaum muslimin secara umum dan orang yang tinggal di jazirah Arab secara khusus perhatian untuk memberikan nama untuk anak mereka dengan nama yang tidak bertentangan dengan syariat dalam satu sisi, dan terutama untuk orang Arab dan tidak keluar dari aturan bahasa Arab di sisi yang lain. Hatta idza ata ila biladihim, jika datang ke negeri Arab, al-wafidu orang yang datang atau keluar meninggalkan negeri Arab, al-qatinu penduduk Arab, maka tidaklah orang-orang lain itu mendengar kecuali nama Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Aisyah, Fatimah, Wahakadah dan seterusnya yang merupakan nama-nama syar'i fiqa'imatin dalam daftar yatulu dzikruha yang sangat panjang jika mau disebutkan. Ini daftar nama-nama syar'i itu beliau katakan panjang kalau mau disebutkan. Itulah nama-nama yang menyebabkan indah karena nama-nama tersebut, buku-buku siar, buku-buku sejarah, dan buku-buku biografi. Amma tilkal asma al-ajamiyah, adapun nama-nama yang ajam, non-Arab, yang muncul dari bangsa kafir, yang itu tertolak secara bahasa Arab dan secara syariat, walati qad balau al-hal yang kondisinya itu sampai demikian parahnya min syiddati sarabi biha karena demikian besarnya cinta dan sarab itu cinta yang sangat besar dengan nama tersebut sampai-sampai at-takanni bi asmail inas minha dijumpai sejumlah orang Arab yang berkunyah dengan nama-nama perempuan dari nama-nama ajamiyah tadi. Wa hadhihi ma'siyatul mujaharah. Dan ini adalah kemaksiatan terang-terangan di samping kemaksiatan karena bernama dengannya. Fallahumma maka ya Allah la syamatata. Syamatah itu adalah gembiranya musuh karena musibah yang menimpa musuhnya. Maka ya Allah janganlah engkau timpakan syamata. Syamata adalah gembiranya musuh karena kesusahan yang menimpa musuhnya. Maka di antara nama yang beliau maksudkan dengan paragraf di atas, enggak tahu ini saya juga enggak sebagian enggak paham apa nih. Andiru apa? Mungkin Andro ya. Jacqueline. Julie, Diana, Susana, Susan, yang makna Susan itu adalah al-ibrah, jarum, atau al-muharraqah, sesuatu yang terbakar. Baru tahu ya kalau Susan artinya itu. Fali, Victoria, apa itu? Gloria, Lara, Linda, apa ini? Lisinda, ada? Lisinda, Maya, apa ini? Manulia, Heidi, Yara, ya. Watilkal asma'al ajamiyah, demikian juga nama-nama ajam boleh jadi Persia atau Turkiya atau Barbariyah. Barbariyah itu suku di Afrika. Mungkin ini Marafat atau Judat. Haki, Fauzi. Fauzi nama bukan Arab ternyata ya. Kalau Fauzun nah, ini nama Arab ya. Syirihan, Shirin, apa itu? Nifin. Ada lagi kemudian nama-namanya tafiyah yang remeh tidak bernilai, alhamal yang tidak ada artinya, kata yang tidak ada artinya namanya muhmal bahasa Arabnya, tidak ada artinya di kamus. Ya namanya Arab, namun tidak ada artinya. Atau ini ya. Tidak ada artinya. Zuzu, Vivi, Mimi. Katanya, kata beliau di sini tidak ada artinya. Di bahasanya sendiri tidak ada artinya. Mimi itu artinya apa? Vivi artinya apa? Watilkal al-asma al-gharamiyah. Demikian juga nama-nama yang gharam, makna asalnya adalah cinta, namun cinta di sini maksudnya bisa kita katakan nama-nama yang cenderung kemudian berkaitan dengan masalah berkenaan dengan masalah godaan perempuan dan semacam itu. Sebagaimana kita lihat dari nama yang dicontohkan. Maka nama-nama yang orientasinya atau bahasa lainnya mungkin bisa kita terjemahkan bebas, nama-nama yang cenderung ngeres artinya, nama-nama yang rikhwah al-mutakhadilah, yang kemudian lembek dan lemah. Dicontohkan dengan ada nama ahlam, mimpi, arid, arid maknanya semerbak bau harum, maka ini cenderung artinya wanita penggoda. Terit, kicauan. Ghadah, maknanya na'imah layyinah, lemah gemulai. Fatin, penggoda. Nahid, maknanya secara bahasa maaf, montok buah dadanya. Dan huyam, huyam bisa bidhammil ha, itu maknanya mayusbihil junun minal isqi. Setengah gila karena jatuh cinta. Kemudian berperilaku sebagaimana orang seperti orang gila, enggak ngurus dirinya dan sebagainya. Kenapa? Lagi mabuk asmara. Atau boleh juga maknanya daun yusibul ibil, satu jenis penyakit yang menimpa unta. Kalau dibaca pakai ha, pakai fathah, hayam, maknanya adalah ramal, gundukan pasir, al-minhar, yang runtuh, al-adhiyat layata masak, yang tidak kuat. Wahakata dan seterusnya, dalam rangkaian nama-nama yang menurut penulis bermasalah, yatulu dhikruha, yang sangat panjang jika disebutkan satu persatu. Maka unadi bilisani syariah, maka aku serukan dengan lisan syariah kepada kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah dan dalam komitmen dengan adab Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah menyakiti pendengaran dan penglihatan gara-gara nama-nama yang buruk tersebut. Maka kata beliau, nama anak yang buruk itu menyakiti pendengaran. Pendengaran orang yang mendengarnya. Dan kalau itu tertulis, itu menyakiti penglihatan orang yang membacanya. Wa la yu'dhu awladahum biha, dan tidaklah mereka para bapak tidak menyakiti, mendolimi anaknya dengan nama-nama yang jelek. Fayahjabuna, maka mereka tutupi bidzalika, dengan namanya jelek tersebut, anhum, dari anak, perhiasan seorang anak, yaitu nama yang syar'i. Memahia, dan tidaklah hal ini munculnya nama-nama sebagaimana di atas ila zahirah, kecuali fenomena maradiyah, fenomena yang sakit. Jangan dibaca maradiyah. Maradiyah artinya yang diridai, yang disenang, yang disukai. Tapi kalau dibaca maradiyah artinya fenomena yang sakit, fenomena yang jelek, yang buruk. Maradiyah yang menyakiti, dan namanya yang menyakiti. Maka wajib atas orang-orang yang Allah lapangkan tangannya, artinya penguasa. Maka wajib atas para penguasa untuk menghalangi tersebarnya nama-nama jelek semacam ini, an mawalidil muslimin, untuk anak-anak kaum muslimin. Maka wajib atas penguasa untuk mengharuskan rakyatnya dengan nama-nama yang syar'i. Min antarik, melalui ahwal madaniyah, kantor catatan sipil. Yang di situ orang daftarkan nama anaknya. Maka adalah dipaksa, oh kalau ini nama enggak syar'i, maka enggak keluar akta kelahirannya. Diubah dulu. Wajib atas penguasa untuk, kata beliau, wajib atas penguasa untuk buat aturan penamaan dan tidak, dan memaksa lewat catatan sipil. Bil asma'i masyru'ah, ya, hendaklah dia paksakan pada rakyatnya agar bernama dengan nama yang masyru'. Fahasbu saja. Yang keluar akta lahirnya jika namanya nama-nama yang masyru' saja. Fala yusajjal, maka tidaklah tercatat di catatan sipil illa makana syar'iyan, kecuali nama yang syar'i. Itu jika penguasanya peduli dengan kualitas agama rakyatnya. Dan ini satu hal yang wajar, jangankan penguasa kaum muslimin, penguasa kafir saja bikin aturan masalah nama anak. Buktinya kata beliau, wa idza kanat alqawanin tasdur fi faransa. Undang-undang di Perancis. Undang-undang di Perancis dan negeri barat yang lain itu dapat mengatur pemilihan nama anak. Nah, ada undang-undang, kata beliau, undang-undang Perancis. Dan negeri Eropa yang lain yang mengatur masalah pemberian nama anak. Yang ini lewat catatan sipil. Hatta la takhut antarihihim. Sehingga anak itu tidak tercerabut dari sejarah negerinya, sejarah bangsanya. Sejarah bangsanya. Walau tata arat, sehingga tidaklah muncul nama-nama yang bertentangan dengan qiyamihim al-wataniyah. Qiyam jamak dari qimah. Nilai-nilai kenasionalan. Nilai-nilai nasionalis. Itu Prancis punya aturan semacam itu. Orang kafir saja peduli, penguasanya peduli. Gimana dengan penguasa kaum muslimin? Wa idza ulzima, dan jika dipaksa kaum muslimin di Bulgaria untuk mengubah nama-nama mereka yang islami agar sesuai dengan nama-nama nasional. Fa nahnu fil iltizam, maka kita dalam masalah komitmen dengan agama Allah yaitu Islam lebih berhak daripada umat-umat kafir, daripada bangsa-bangsa kafir. Jika mereka perhatian, peduli, dan itu benar, maka kaum muslimin min babil aula. Wa alai, berdasarkan hal tersebut, fa hadhihi safahatun tayyibah, maka buku ini adalah sejumlah beberapa lembar yang baik, yang berkah, yang aku hadiahkan kepada setiap muslim yang punya mauludun fil Islam, punya anak. Apa tujuan beliau menulis buku ini? Yang pertama, li'adullahu, supaya aku tunjukkan kepada seorang muslim, kepada setiap muslim, bagaimana petunjuk Nabi dan cahaya Nabi dalam memberikan nama, wa medanil arabiyah walisaniha, dan bagaimanakah medan ruang lingkup bahasa Arab, bahasa Arab dan lisaniha bahasa Arab dalam masalah memberi nama anak. Walahu, dan untuk si bapak muslim, dan untuk si bapak yang muslim tadi, min ajilil busra, ada kabar gembira yang akan disegerakan. Fidzalika, dengan memberi nama anaknya dengan nama yang syar'i. Apa kabar gembiranya? Ajrun wa mathubah, ada ganjaran dan pahala. Ala husnul ikhtiar, jika memilih nama dengan bagus dan tepat, ada ganjarannya, ada pahalanya. Wa fadlil iktida' bil Islam wa sunnah, dan dia akan mendapatkan keutamaan berupa meneladani aturan Islam dan meneladani sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fahuwa, maka bapak yang memberikan nama yang tepat untuk anaknya adalah seorang bapak yang diberkahi. Ala nafsihi, dirinya diberkahi. Wa maulidihi, dan anaknya adalah anak yang insyaAllah diberkahi. Wa ummatihi, dan umatnya dan masyarakatnya adalah masyarakat yang diberkahi. Kemudian tujuan yang kedua dari penulisan buku ini, li antashilahu. Ada fi'il intashala, artinya menarik. Supaya aku menariknya dan menyelamatkannya. Menyelamatkan setiap muslim min da'irati taba'iyah, dari lingkaran mengekor. Mengekor orang barat dan orang kafir. Al-Masih, al-masikhah yang buruk, wal-mutaba'ah dan mengekor, al-mudhillah yang menghinakan, fil-adwa gara-gara penyakit, al-musyabahah menyerupai orang kafir, gara-gara penyakit, al-asma al-ghathah al-ma'i'ah. Asma nama-nama al-ghathah, makna asalnya kurus untuk kambing, ya mungkin maknanya jelek, nama-nama yang jelek, al-ma'i'ah yang cair. Yang nama-nama jelek tersebut, qad yabdu tilka, nama-nama jelek itu, qad yabdu nampak bagi nama-nama tersebut, jarsun, lonceng, wabarikun, dan kilat. Artinya nama-nama tersebut mulai tersebar ya, di negeri Arab. Wayatahmilu ma'ani mardhulah makhdhulah. Padahal nama-nama tersebut memuat makna dan pesan mardhulah yang hina, makhdhulah yang jelek. Yang nama tersebut muncul istijabatan karena memberikan respon positif terhadap budaya. Budaya barat tentu maksudnya wafidah yang datang ke negeri Arab. Yang budaya tersebut tunahiduhu akan membangkitkan orang yang terpengaruh budaya tersebut kepada agamanya, akhlak dan bahasanya. Ya, budaya barat tentu dia membawa muatan menyebabkan orang itu akan terdorong untuk ya, mengagumi dan menyukai agamanya orang barat, akhlaknya dan bahasanya. Watashanuhu dan memenuhi dirinya dengan berbagai macam gangguan dan bencana yang memalingkannya dari kemuliaannya sebagai seorang muslim. Dan akan memindahnya menuju ila amil, menuju dan mengubahnya menjadi faktor yang punya saham wabiduni mukabil tanpa mendapatkan gaji dan kompensasi. Menjadi faktor yang punya saham berperan serta untuk menyebar luaskan sebab-sebab kelemahan kaum muslimin, wal idha dan menyakiti, wal istikha dan loyo dan lemesnya umatnya yaitu kaum muslimin. Inna hajbal ismi asyari anil mauludi, sesungguhnya tertutupnya dan terhalangnya nama syari dari seorang anak, sabiqatun itu didahului, litafriq kosongnya diri si bapak, min dhatiyatihi dari kepribadiannya, sebagai seorang muslim. Wa inqita'un lil unwanil islami, dan terputusnya tanda keislaman, fi amudina sabihi, di amut tiang, tiangnya nasab, itu rangkaian atas ke bawahnya nasab. Fadlan lebih-lebih amma yatba' dhalika, dampak dari hal tersebut minal ithmi wal junah, berupa dosa dan dosa. Maka tertutupnya nama syar'i dari seorang anak itu didahului hilangnya kepribadian seorang muslim. Yang ini biasanya terjadi setelah rangkaian nasab seseorang itu tidak menunjukkan keislaman semua. Bapaknya yang namanya seperti itu, ininya kakeknya seperti itu dan seterusnya, maka tidak terlihat. Kemudian tidaklah terlihat namanya syar'i di anaknya, di cucunya dan seterusnya. Dan beliau nilai bahasanya tidak memberi nama dengan namanya syar'i itu satu hal yang dosa. Ya, tentu jika namanya adalah nama yang haram. Lain hanya dengan jika namanya itu sekedar nama yang makruh. Nanti nama ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya makruh. Sebagaimana tadi di depan, beliau sampaikan ada kabar gembira yang segera bagi para bapak yang memberikan nama untuk anaknya dengan nama yang syar'i, adanya ganjaran. Sebaliknya, tidak memberikan nama anak dengan nama yang syar'i, itu ada padanya dosa. Wa akul dan aku katakan, aku telah renungkan mayoritas dosa dan maksiat. Aku jumpai yang namanya dosa dan maksiat. Jika pelakunya sudah bertobat, maka tobat itu akan memotong dosa tersebut dan memotong jeleknya atharnya. Litawwiha, ya, ada isim namanya tawin. Mungkin ada sebelah makna untuk tawin. Salah mungkin maknanya adalah qasidan, sengaja. Litawwiha karena kesengajaan dan kesungguhan dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kembali ke taubat. Fakama anna Islam yajubu ma qablahu, sebagaimana masuk Islam itu yajubu memotong menghilangkan dosa sebelumnya, sebelum masuk Islam. Yang paling besar adalah kemusyrikan. Maka taubat itu memotong dosa sebelumnya. Tentu jika lengkap syarat-syarat taubat yang teranggap, yang diakui secara syariat. Yang syarat-syarat taubat itu satu hal yang maklumah, telah diketahui oleh kaum muslimin atau dianggap telah diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Menyesal, meninggalkan dosa yang dilakukan, niat untuk tidak kembali mengerjakannya. Namun ada dosa yang meskipun orangnya tidak bertobat, meskipun orangnya sudah bertobat, dampaknya tidak hilang. Yaitu dosa ngasih nama anak yang dengan nama yang jelek. Kata beliau, ini ternyata ada dosa yang orangnya tobat, dampaknya tidak hilang. Yaitu dosa ngasih nama anak dengan nama-nama yang jelek, yang tidak, yang melanggar syariat, yang haram menurut syariat. Yaitu yang beliau katakan di paragraf selanjutnya, akan tetapi ternyata ada maksiat, ada satu maksiat yang tata salsalu fil aslab, yang akan turun temurun dalam di aslab, di anak kandung dan cucu dan seterusnya. Turun-temurun dari fil aslab dari generasi ke generasi. Wa aruha, dan aibnya itu menimpa cucu minal ahdad ajdad dari kakeknya. Dari generasi ke generasi. Wa yatanaddaru, dan mengolok-olok dengan nama, dengan maksiat tersebut, arajulu arijalu ala rijal, seorang atas atas orang lain, alwildanu ala alwildan, anak pada anak yang lain. Ih, nama-namamu kayak gini ya. Nama orang kafir tuh. Aniswan ala niswan, perempuan atas, pada mengolok perempuan yang lain gara-gara namanya, nama yang haram menurut syariat. Sehingga bertobat dari nama yang jelek itu tahtaju ila miswar. Miswar artinya jarak, masafah. Ila miswarin tawilil aithar, perlu jarak yang sangat panjang menempuhnya. Kenapa? Karena nama tersebut sudah terlanjur tercatat fil wathaiq, di berbagai macam surat, berbagai macam lembaran-lembaran kertas. Wathaiq, jamak dari wathiqah, kertas berharga. Al-ma'ash, yang itu berkaitan dengan kehidupan. Minhin, sejak istihlalil maulid, sejak berteriaknya seorang anak, sarihan berteriak ketika pertama kali keluar, yaitu menangis, teriakan tangisan maksudnya. Fi hadil hayati dunia, dalam kehidupan dunia ini, yang kertas tersebut akan selalu mengikutinya, ila masya Allah min hayatihi, sampai apa yang Allah kehendaki dari kehidupannya. Begitu keluar dari lahir, maka dia perlu kertas syahadatil milad, akta kelahiran. Dan nama jelek tersebut akan terus mengikuti dengan seiring bertambahnya kertas. Nanti ada SK, ada ini, ada piagam penghargaan, ada setelah mati nanti dapat presiden apalagi. Maksudnya, nama tadi masih tidak hilang-hilang. Sampai mati pun namanya masih kemudian muncul. Kemudian hafizatun nufus wa bitaqatul ahwal. Bitaqatul ahwal, hafizatun nufus itu nampaknya etikat, KTP atau semacam itu. Dan mulla alam bitok atau ahwal kita lewati dulu. Wa syahadati dirasiyah, ijazah, ijazah sekolah formal, nah, ijazah TK, ijazah SD, atau situ kemudian nama tadi mengikutinya. Maka kalau mau tobat dari nama yang jelek, wah, sulitnya luar biasa. Kemudian ada kemudian rukhsatul qiyadah, SIM, rukhsah artinya izin, qiyadah untuk berkendaraan, SIM A, SIM B, SIM C. Wasa'ik syar'iyah, demikian juga wasa'ik syar'iyah, kemudian kertas-kertas ya berkenaan dengan syariat, ya boleh jadi dia ya, mungkin wallahu a'lam, mungkin dia kemudian punya sanad ya, ijazah Quran dan seterusnya, namanya nama tersebut yang punya sanad keilmuan, maka namanya nama tersebut. Inah tasmiyatul maulud, itulah dosa tasmiyatul maulud. Ini satu dosa yang meskipun pelakunya sudah tobat, maka bahkan belum mengatakan untuk bertobat darinya perlu jarak yang harus ditempuh yang panjang. Nah, ya, itu butuh satu generasi hilang baru nah kemudian mati nah nanti baru kemudian berkurang ya, besok nanti ya, dan seterusnya. Ina tasmiyatul maulud, itulah maksiat tasmiyatul maulud. Ya, sudah bertobat namun dampaknya tidak hilang. Alati ta'athar fiha, yang banyak terpleset gara-gara masalah penamaan anak ini, al-abu, seorang ayah. Maka dia lam yahtadi, tidak mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan nama yukiruhu syar'u al-mutahara, yang dibenarkan oleh syariat yang suci dan dicakup oleh bahasa Arab. Tentu ini tidak wajib untuk orang yang non-Arab. Watastalhimuhu al-fitratu salimah, dan yang diinspirasikan oleh fitrah yang sehat. Wahadihi, dan ini realita atau kemudian fenomena nama-nama yang jelek, yang tidak syar'i, bahkan yang haram menurut syariat, adalah satu di antara hasil tamawujat, gelombang pemikiran yang dhahabat bi, menyeret banyak bapak pula madhabin kemana-mana. Kulun biqadri ma athara bihi, masing-masing sesuai dengan kadar pengaruhnya. Min thaqafah wafidah, berupa budaya dan peradaban yang datang dari barat. Wa kana min aswaiha, dan di antara yang paling jelek dari dampak gelombang pemikiran tadi, dari dampak westernisasi, di antara yang paling jelek, manufitha fihi, apa yang disebulkan dan ditiupkan oleh sebagian orang yang kebarat-baratan. Minna, di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kita. Yang ini yang mempropagandakan adalah ya, kaum muslimin sendiri. Min isken kalifin, dari cinta yang demikian luar biasa. Duma'in syadidin, haus yang demikian luar biasa terhadap nama-nama orang kafir. Dan memunguti semua nama, yang nama tersebut adalah nama yang lembek, mutakhadil, nama yang jelek, azufin, sadirin, azub, jauh, sadirin, bingung, anzinatil mawalid, yang jauh dan bingung dari ya, hal yang menampak, yang membuat indahnya nama seorang anak, yaitu nama yang syar'i. Wahakadha sarat hadil asma'al ajnabiyah, dan demikalah tersebar nama-nama asing ini, anna, di tengah-tengah kita, min kuli wajahin, atau jauh dari kita, dari semua sisi, dari sisi bahasanya, dari sisi agamanya, muatan nilainya, maka jauh dari bahasa kita, agama kita, nilai-nilai dalam masyarakat kita, masyarakat kaum muslimin, akhlak kita, kemuliaan kita. Mutawihatan al-ghaflata binahinan, yang melemparkan al-ghaflata bina, kelalaian kita di satu hinan, pada satu waktu, dan melemparkan tabaiyah mudhillah, menyebabkan kita menjadi seorang pengikor orang barat yang menghinakan ahyanan seringkalinya. Fatawala hadil fitnatu al-amya as-somma, maka berdampaklah fitnah. Fitnah di sini kerusakan. Kerusakan yang buta dan tuli ini di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Sehingga hilanglah perhiasan, sesuatu yang membuat indah, aman sya'allah min mawalidihim, dari orang-orang yang Allah kehendaki di antara anak-anak kaum muslimin. Fahadal wulaid, maka anak kecil ini, bentuk tashrir, di semua di fi'ayi darin min duril muslimin, di setiap di berbagai rumah kaum muslimin, terhalang darinya untuk mendapatkan perhiasannya, yaitu nama yang syar'i. Wa julila, dan dia dipakai, diberikan pakaian. Ya, julila, diberi pakaian, dipakaikan pakaian. Bilibasin ajnabiyin anhu, dengan pakaian yang asing darinya, yaitu nama a'jami, qadimin, yang benar-benar a'jami. Kadirin, yang keruh, yang itu menyakiti pendengaran. Khobaruhu, namanya. Dan yurhik, menyusahkan penglihatan. Makhbaruhu, isinya. Maka jika satu buku itu dibaca karena judulnya, maka sesungguhnya seorang anak itu diketahui agamanya dari namanya. Maka bagaimanakah kita bisa membedakan anak-anak kaum muslimin? Wafina, ternyata di tengah-tengah kita kaum muslimin terdapat orang-orang, yaitu bapak-bapak yang yusamih, memberikan nama untuk anaknya dengan nama orang kafir, yaitu nama khas orang kafir. Fa'ajibun wallahi, maka demi Allah, satu hal yang mengherankan, seorang bapak yang menutupi, orang tua yang menutupi dari anaknya siarnya. Dia tutupi dari si anaknya siarnya, simbolnya, simbol keislamannya. Fayaliju, kemudian orang tua tadi masuk hadil madayak, ke tempat yang sempit. Liakhtar, untuk kemudian memilih nama yang bertentangan dengan syariat. Syatata, yang menyimpang dari bahasa Arab. Mutaghalghilan, berjalan cepat. Fi qatam, qatam artinya gelap yang pekat. Kegelapan ujmah. Ya, bahasa non-Arab, al-mualadah, yang ini satu hal yang ujmah, yang mualadah yang baru, yang sebelumnya enggak ada. Faka'ana maddaqat alaihi lirotul Arab, maka seakan-akan begitu sempit bahasa Arab menurutnya, sehingga dia tidaklah jumpai dalam bahasa Arab satu mayatasek yang mencukupi untuk nama anaknya. Pokodiman, dan dulu ada sebagian orang yang ngecek seorang yang, ada seorang penyair yang ngecek seorang yang namanya Khonjar, pisau besar, dengan kalimat syair, amin awazil asma'i sumita khinjaran, apakah dikarenakan nama yang dibutuhkan, satu kebutuhan, engkau bernama atau engkau diberi nama dengan nama pisau, apa sudah enggak ada yang lainnya? Wanahnu naqul, oleh karena itu kami katakan kepada orang-orang yang berdesak-desaan antri untuk memberi nama anaknya dengan nama khas orang-orang kafir di zaman kita ini, kita katakan, apakah termasuk kebutuhan nama? Samai ta engkau namai anakmu dengan nama Faliya, wa syara sama simatil muslimin al-kawafir. Dan tanda orang Islam yang paling jelek, manakala ada padanya tanda-tanda dan ciri khas orang kafir. Wa ajabu min hadza, dan lebih mengherankan lagi, Anda tidaklah melihat tersebar di tengah-tengah orang kafir adanya orang yang bernama dengan nama khas kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin kemudian menyebarkan nama-nama orang kafir? Di orang kafir saja tidak ada yang kemudian, ya kalau ada timbal balik ya wajar lah, ya. Ada timbal balik sana ngambil nama kita, kita ngambil nama sana, ya boleh jadi wajar lah, ini tidak. Ala inna hadhi izzatul kafir. Kenapa demikian? Karena nama khas orang kafir itu kemuliaan orang kafir. Wahiyah dan kemuliaan orang kafir tersebut adalah mardulah, kehinaan untuknya hakikatnya. Amma izzatul muslim, adapun kemuliaan seorang muslim, fahiyah, maka itu kemuliaan yang terpuji dan dituntut. Fakaifan nufar itu fiha, maka bagaimanakah kita ceroboh dalam masalah ini? Wa natahawal, kita berubah menjadi adba, pengikut musuh-musuh kita. Maka jadilah kita mengikuti jalan orang-orang kafir dan meninggalkan as-sunan, jalan kaum muslimin. Fala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Inna lillahi artinya ini musibah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil itu artinya bahaya. Wa ma hadhil falatat, di samping ketergelinciran-ketergelinciran ini, tafalutat dan terlepas dari aturan-aturan, lepas dari aturan-aturan syariat semacam ini, fahunaka umuron dhabitatun, ternyata masih ada yang layak untuk kita syukuri. Ada perkara-perkara yang mengatur, ada sejumlah aturan yang tasuddu, yang berupaya untuk menghalangi hadza zahfa, pergerakan ini. Wa tahmi as-saffa, dan melindungi barisan kaum muslimin. Maka syukur untuk Allah semata itu pada awalnya, kemudian untuk para penjaga agamanya dan syariatnya yang kedua kalinya. Kulun masing-masing sesuai dengan apa yang dia berikan. Wa mayabdhul, dan apa yang akan dia berikan berupa taujib, memberikan pengarahan dan perbaikan. Maka ternyata di tengah-tengah jazirah Arab masih ada sejumlah kororot, aturan yang mengatur ad-dhabitah, yang mengatur masalah nama, yang isinya sebagai berikut. Ya, namun ini di dunia Arab, tidak ada di Indonesia. Iltizamul ala asma syar'iyah lil mawalid. Ini ada aturan di catatan sipil. Masih dijumpai iltizam, komitmen dengan nama-nama syar'i untuk anak. Al-mana' al-battah. Ada larangan keras yang tidak bisa lagi ditoleransi, fitajil, untuk mencatatkan semua nama yang tidak syar'i. Dan al-mana' melarang qalbil jazirah Arab, tengah-tengah jazirah Arab ini mungkin maknanya Arab Saudi. Tadi dikatakan qalb jazirah Arab. Di tengah-tengah jazirah Arab yaitu Arab Saudi. Ada aturan al-mana' melarang pencatatan nama murakkab terdiri dari dua nama. Ini dimafi karena di dalam terdapat iham, ketidakjelasan, istibah, kerancuan. Kendal iltizam, komitmen untuk waslah an-nasab, penghubung antara nasab dengan menggunakan kata-kata ibn, bainan a'lam, di antara beberapa nama. Maka beliau katakan meskipun ada satu fenomena di dunia Arab yang telah beliau singgung, tersebarnya nama-nama khas orang kafir, namun masih ada yang patut untuk sedikit melegakan, karena di qalb jazirah Arab, di tengah-tengah jazirah Arab yaitu di Arab Saudi, masih terdapat aturan yang berupaya melawan arus westernisasi, pembaratan dengan pembaratan ini dalam bidang nama. Ya, dengan adanya sejumlah ada 4 poin aturan yang ada di catatan sipil Arab Saudi. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini tentang pentingnya nama. Bahasanya nama itu berdampak pahala sebagaimana dia berdampak dosa dan maksiat, dan pemberian nama yang keliru itu satu hal yang sangat berbahaya, karena dia adalah satu dosa yang tiada duanya, dosa yang pelakunya meskipun sudah bertobat tidak bisa hilang, meskipun sudah bertobat tidak bisa hilang, kertasnya tetap ada, tidak bisa diubah, apalagi ya, boleh jadi kalau cuma baru cat baru kemudian akta kelahiran mungkin masih bisa diubah. Nah, kalau sudah kemudian macam-macam tentu tidak bisa diubah, dibawa mati. Nah, paling-paling kemudian cuma bisa bertobat dari sisi nama panggilannya saja. Namun hakikatnya tetap tidak hilang. Ya, ini maka mukadimah ini bisa kita katakan intinya adalah pentingnya, urgensinya belajar tentang masalah tasmiyatul maulud, aturan Islam dalam pemberian nama anak, sehingga seandainya ada kesalahan maka kesalahan yang dulu tidak perlu diulangi lagi, tidak sehingga tidak terulang di generasi-generasi setelahnya. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.